Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'du. Faqala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala, intisharu zina, di antara tanda kecil untuk tanda-tanda kiamat adalah tersebarnya, tersebar luasnya perbuatan zina. Maka di antara tanda yang nampak adalah tersebarnya zina dan banyaknya kasus zina di tengah-tengah masyarakat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahasanya hal tersebut adalah di antara tanda kiamat. Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah wa yadhharu zina, dan zina dilakukan terang-terangan. Demikian juga terdapat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sayati alan nas, akan datang pada manusia beberapa tahun yang penuh dengan tipu menipu. Kemudian beliau sebutkan watasyia atau watasyiu fi hal fahisyatu, dan tersebar luas di tahun-tahun tersebut perbuatan keji yaitu zina. Diatkanlah Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Hakim mengatakan sahih sanadnya dan disetujui oleh Al-Dhahabi, dinilai sahih oleh Al-Albani di sahih jami', namun Al-Albani di sahih jami' tidak menyebutkan kata-kata watasyia fi hal fahisyatu. Dan lebih jelek lagi adalah istihlalul zina, dianggap bolehnya zina. Terdapat dalam hadis yang sahih dari Abu Malik al-As'ari, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna fi ummati, sungguh akan ada di tengah-tengah umatku sekelompok orang yastahilunal hira wal harira, menghalalkan al hira kemaluan yaitu zina, wal harira dan sutra bagi laki-laki. Namun yang namanya istihlal, menghalalkan atau menganggap halal, itu ada dua macam. Ada istihlal fi'li dan ada istihlal i'tiqadi. Ada menganggap halal dengan perbuatan, orang itu berbuat kayaknya tanpa beban, seperti mengerjakan hal yang halal dan mubah. Dan yang kedua adalah istihlal al-i'tiqadi, menganggap halal dalam keyakinan. Dia punya keyakinan zina itu halal. Maka tidaklah diragukan bahasanya istihlal i'tiqadi adalah pembatal iman. Siapa yang beranggapan bahasanya zina, meyakini zina itu halal, padahal satu hal yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dalam dalil-dalil yang sangat banyak, semua orang pun tahu, maka dia batal imannya. Namun di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ummati, dan kemungkinan besar ummati di sini adalah ummatul ijabah, artinya muslim, sehingga yang dimaksud dengan istihlal dalam hadis ini adalah istihlal al-fi'li. Itu orang melakukan zina seakan-akan sebagaimana orang melakukan hal yang halal dan mubah, kayaknya tanpa beban, nyaman-nyaman saja. Kemudian di akhir zaman, setelah matinya semua orang yang beriman, karena orang beriman nanti akan Allah matikan dengan angin yang halus di akhir zaman, maka setelah mereka mati, maka yang tersisa apa? Semuanya orang kafir. Maka ketika semua orang beriman telah Allah wafatkan, maka yang tersisa di tengah-tengah bumi adalah siraruna, sejelek-jelek manusia. Ya taharujuna taharujal humur, mereka itu kawin bersetubuh sebagaimana bersetubuhnya keledai. Ya taharujuna, dia memiliki kata-kata haraj yang mana asalnya adalah al-kathratu fi syai' wal itisa, banyak dan lebarnya dan meluasnya satu perkara. Yang dimaksud dengan yataharajuna di sini adalah jima dan banyaknya hubungan badan. Makna kalimat ini, maka laki-laki dan perempuan akan berhubungan badan, ditonton oleh orang lain sebagaimana keledai melakukan hubungan badan tanpa malu, ditonton keledai yang lain atau ditonton oleh orang lain. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan wa yabqa sirarun nasi, setelah semua orang beriman Allah wafatkan, maka yang tersisa di muka bumi adalah sejelek-jelek manusia. Ya taharujuna fiha taharujal humur, mereka berhubungan badan, kawin di mana-mana, di depan orang tidak masalah, ditonton orang no problem, sebagaimana keledai. Falihim taqumu sa'atu, maka mereka-mereka inilah orang yang akan mengalami kiamat. Demikian dalam sebuah hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan waladhi nafsi biadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, latafni hadil ummat, itu tidaklah binasa umat ini. Hatta yakuma rajulu ilal mar'ati, sehingga ada seorang laki-laki yang berdiri mendekati perempuan, fayaftarishuha, lalu dia setubui perempuan tersebut, dia jadikan perempuan tersebut seakan-akan firash. Firash artinya tempat tidur. Fayaftarishuha, lalu dia setubui perempuan tersebut, fitariq, di pinggir jalan. Fayakunu khiyaruhum, manusia yang terbaik di zaman itu adalah orang yang mengatakan lau wa raitaha wa ahadal haid, seandainya hey orang yang lagi kawin, seandainya kau tutupi pasanganmu itu, perempuanmu itu, di balik pagar ini, ya kawin ya kawin, namun ya mbok agak jauh di sana. Itu yang paling, manusia yang paling baik di zaman itu. Mbok agak sembunyi, jangan blak-blakan di pinggir jalan, ditonton semua orang yang lewat. Itu manusia yang terbaik ketika itu. Maka wallahu a'lam, maka mungkin ini kalau kita bawa ke hadis Sam'an, Nawas bin Sam'an, maka ini adalah keadaan setelah wafatnya kaum beriman. Sehingga hadil ummah di sini maknanya adalah ummatu dakwah. latafni hadil ummah. Ini adalah ummatul da'wah, bukan ummatul ijabah. Diatkanlah Abu Ya'la Al-Haythami mengatakan para perawinya adalah perawi yang dipakai dalam kitab sahih. Al-Qurtubi dalam bukunya Al-Mufhim, maka ada Qurtubi penulis kitab Al-Mufhim dan ada Qurtubi penulis kitab tafsir. Itu berbeda, lihat catatan kaki. Qurtubi penulis kitab Al-Mufhim Syarah Muslim adalah Abul Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim bin Umar Al-Ansari Al-Qurtubi, merupakan ahli fikih Malikiyah, di antara pakar hadis, dan dia adalah guru Al-Qurtubi penulis kitab tafsir. Nah, kalau Qurtubi penulis kitab tafsir itu kunyahnya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari. Nah, Qurtubi yang kunyahnya Abu Abdillah itulah penulis kitab tafsir Qurtubi, demikian juga penulis kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Umuril Akhirah. Sedangkan Abul Abbas Al-Qurtubi ini dikenal dengan sebutan Ibnu Mazin atau Muzayyin, dan di antara bukunya adalah bukunya yang paling terkenal adalah Al-Mufhim. Ya, kalau Abul Abbas ini bukunya yang paling kondang Al-Mufhim Syarah Muslim, yang lengkapnya Al-Mufhim Lima Askala min Talkhis Muslim dan Mukhtasar Sahih Bukhari. Beliau wafat di kota Iskandariyah, Mesir pada tahun 656 Hijriah. Maka Qurtubi yang guru itu Abul Abbas Al-Qurtubi. Qurtubi yang murid itu Abu Abdillah Al-Qurtubi. Kalau Abu Abbas Al-Qurtubi itu penulis kitab Al-Mufhim, kalau Abu Abdillah Al-Qurtubi penulis ini Al-Jami' fi Ayatil Ahkam atau Tafsir Qurtubi, ini bukunya yang paling kondang Tafsir Qurtubi. Samping juga bukunya yang tak kalah terkenal adalah At-Tadhkirah, yang membahas tentang masalah kematian dan hari akhir. Maka jika disebutkan, kalau kita baca tafsir Qurtubi kemudian disebutkan kata-kata qala Abul Abbas, maka maknanya adalah Abul Abbas Al-Qurtubi penulis kitab Al-Mufhim, gurunya. Ini sebagian orang salah paham ketika membaca tafsir Qurtubi kemudian dijumpai qala Abul Abbas, kemudian dimaknai Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Abul Abbas ketika Abul Abbas Ibnu Taimiyah, padahal bukan. Kalau Abul Abbas di kitab tafsir Qurtubi itu Abul Abbas Al-Qurtubi penulis kitab Al-Mufhim, bukan Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Abul Abbas Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim mengomentari hadis Anas yang lewat, beliau katakan dalam hadis ini terdapat bukti kenabian karena Nabi mengkabarkan perkara yang akan terjadi, fawaqa'at, dan nanti akan terjadi khususnya di zaman ini. Maka Abul Abbas Al-Qurtubi mengatakan bahwa di zaman beliau telah yadharu zina, zina telah tersebar, telah terang-terangan. Maka disini katakan wa idza kana hadza fi zamanil Qurtubi, jika ini komentar Abul Abbas Al-Qurtubi di zamannya, bahasanya khususan fi hadil asman fa waqa'at, khususan fi hadil asman, maka telah terjadilah apa yang Nabi beritakan, terutama di zaman ini, zaman beliau, pada beliau wafat tahun 656 47 Hijriah. Fawa fi zamanina hadza akthar zuhuran, maka zina itu lebih terang-terang lagi di zaman kita. karena betapa besarnya dominasi kebodohan dan tersebarnya kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di antara tanda kiamat adalah tersebarnya muamalah riba, transaksi riba. Maka di antara tanda kiamat adalah riba dilakukan dengan terang-terangan dan tersebar di tengah-tengah masyarakat, dan manusia tidak lagi peduli dengan makan yang haram. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan baina yadi sa'ati yadharu zina, sebelum kiamat terjadi yadharu riba, maka riba, transaksi riba dilakukan dengan terang-terangan. Diatkan oleh Tabarani sebagaimana dikatakan oleh Al-Mundhir dalam Tarhib wa Tarhib, Al-Mundhir mengatakan para perawinya adalah perawi kitab sahih. Dalam kitab sahih yaitu Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun." Manusia akan mengalami satu masa, "la yubalil mar'u bima akhadha al-mala," di mana seorang itu tidak peduli dengan cara apakah dia mendapatkan harta, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Maka hadis-hadis di atas tentu sangat tepat berlaku pada sangat tepat pada banyak kaum muslimin di zaman ini. Maka anda jumpai banyak kaum muslimin tidaklah memilih-milih yang halal dalam kerja, bahkan mereka mengumpulkan harta dari halal dan haram. Wa aghlabu dzalika, dan cara yang haram yang dominan adalah maksudnya riba dalam muamalah, dalam bisnis yang dipraktikkan oleh banyak orang. Fakadinta syarat, maka telah tersebar al-masarib, bank. Al-masarib itu artinya bank. Ini bahasa Arabnya bank itu masarif. Fakadinta syarat al-masarif, maka bank tersebar, bank yang menggunakan sistem riba tersebar di mana-mana. Bahkan dijadikan kerja di bank itu sebagai pekerjaan yang wah, pekerjaan yang mentereng, bukan pekerjaan yang hina. Waqa'a katsirun minan-nas, dan banyak orang yang terjumus dalam bencana yang besar ini. Dan di antara kejelian dan kedalaman ilmu Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau membawakan hadis Abu Hurairah di atas, yaitu sungguh manusia akan menjumpai satu waktu di mana mereka tidak peduli cara untuk mendapatkan harta. Itu diletakkan oleh Bukhari dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat-lipat. Maka jika kita hubungkan antara ayat yang dikutip oleh Bukhari dan isi dan hadis, maka bisa kita simpulkan Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya memakan riba yang berlipat-lipat yakunu itu caranya adalah bitawassu' fihi, ketika orang itu berlonggar-longgar dalam masalah riba. Yang ini terjadi pada saat manusia tidak lagi peduli cara-cara untuk mengumpulkan harta, dan manusia sudah tidak lagi peduli untuk membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Maka ketika itu, maka terjadilah perbuatan yang Allah katakan memakan harta berlipat-lipat. Berkaitan dengan surat Ali Imran, larangan untuk memakan riba at'afa mudha'afa, berlipat-lipat, sebagian orang salah paham. Sebagian orang salah paham berkaitan dengan ayat ini. Salah pahamnya bentuknya mengatakan bahasanya riba yang haram itu kalau bunganya 100%. Kalau bunganya kurang dari 100%, tidak berlipat. 100 tidak jadi 200, cuma 100 jadi 105 ribu. Maka itu tidak berlipat-lipat. Ini adalah pemahaman yang keliru. Karena at'afa muta'afa, itu yang benar. Statusnya adalah bayan ghalibil hal, menjelaskan umumnya keadaan riba di masa jahiliyah. Dan perlu diketahui bahwasanya riba riba bank itu lebih jahat daripada riba jahiliyah. Jauh lebih jahat riba bank daripada riba jahiliyah. Karena riba jahiliyah yang Allah katakan memakan harta manusia at'afa mudha'afa, adalah kalau ada orang yang mempraktikkan riba jahiliyah di masa sekarang, akan dikatakan oleh orang sebagai orang yang sangat dermawan, orang yang sangat berjiwa sosial tinggi. Itu kalau ada orang yang mempraktikkan riba jahiliyah di zaman ini. Nah, riba jahiliyah di zaman riba jahiliyah, orang utangi 100 ribu jatuh tempo 1 bulan. Maka jika di jatuh tempo 1 bulan tersebut dia bisa punya duit 100 ribu, maka tidak ada tambahan. Ini 100 ribu pulang 100 ribu. Terus kapan ada tambahan? Manakala setelah jatuh tempo yang pertama, dia tidak mampu untuk bayar. Dia tidak mampu untuk bayar, maka orang yang menghutang ngasih pilihan. Gimana? Nih, udah jatuh temponya ini loh. Kalau enggak bayar sekarang, ya boleh saya undurkan. Enggak mengapa saya undurkan. Namun tambahi. 100 ribu jadi 125. Tak kasih tempo 2 pekan. Ya, udah tambahi. Maka ditambah 2 pekan, enggak mampu. Wah, jatuh tempo yang kedua, gimana? Udah jatuh tempo yang kedua. Ya enggak apa-apa kalau mundur, namun tambah lagi. Akhirnya tak tambah 2 pekan lagi. Jadinya 150 loh. Ya dah, oke. Sendi. Dan seterusnya mundur sampai akhirnya 100 ribu. Nah, itu harus dibayar 200 ribu, harus dibayar 300 ribu. Namun penambahan itu dimulai di jatuh tempo yang kedua, tidak di jatuh tempo yang pertama. Itu riba jahiliyah. Itu riba yang dilarang oleh Al-Quran. Itu riba yang dilarang oleh Al-Quran. Seandainya ada orang praktek zaman ini, gimana coba? Masya Allah. Dermawannya, baiknya. 100 ribu kok 100 ribu, asal jatuh tempo pertama enggak ada tambahan. 1 juta ya kembali 1 juta, asal jatuh tempo yang pertama. Maka jika ada orang praktekan riba jahiliyah, riba yang dilarang oleh Al-Quran di zaman ini, itu orang akan berdecak kagum. Luar biasa baiknya, ada uang kok baiknya enggak ketulungan kayak gini. Padahal itu riba jahiliyah yang dilarang oleh Al-Quran. Riba bank, jatuh tempo pertama sudah langsung sudah langsung kena. Bahkan sebelum dia pegang duit, dia sudah harus ngasih riba. Katanya potongan administrasi. Orang utang ke bank 5 juta itu enggak dapat 5 juta. Dia dapatnya 4,5. Dipotong 500 ribu. Namun dia dianggap menerima 5 juta. 500 ribu itu biaya administrasi, biaya pulpen dan sebagainya. 500 ribu. Maka belum pegang duit, dia harus bayar riba. 500 ribu. Itu belum pegang duit. Itu kejamnya riba bank. Yang jauh lebih kejam daripada riba jahiliyah. Kemudian berikutnya adalah duhul ma'azib wastihlaliha, orang memainkan musik dengan terang, alat-alat musik secara terang-terangan, enggak malu-malu. Sehingga kalau dilakukan terang-terangan itu istihlal, seakan-akan dianggap itu sebagai satu hal yang halal, yang mubah, karena dia karena dilakukan terang-terangan. Kalau orang itu tidak istihlal dengan perbuatannya, maka dia sembunyi-sembunyi, malu, sungkan. Kalau dia berani terang-terangan, maka ya, seakan-akan dia melakukan satu hal yang mubah, yang halal. Ma'azib di catatan kaki, alatul malahi, ada semua alat musik. Kalau ud, ud itu artinya kalau masalah minyak wangi artinya gaharu, cendana. Ud itu bisa artinya juga kayu, namun ud di sini artinya biola. Watumbu sejenis gitar, waduf dan rebana. Wakulullah bil asfin, dan semua alat musik. Dari Sa'ad bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhir zaman, akan terjadi di akhir zaman, khasfun wa qadhfun wa maskhun. Ada khasfun, ada orang-orang yang Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Allah akan turunkan bentuk azab. Ada orang-orang yang ditelan bumi sebagaimana Qarun. Wa qadhfun, dan ada pelemparan. Allah menurunkan azab dengan bentuk menurunkan hujan batu sebagaimana azab kaum Lut. Wa maskhun, dan pengubahan bentuk dan rupa. Nanti ada wajah-wajah yang Allah ganti menjadi wajah monyet, babi, sebagaimana azab yang Allah turunkan kepada orang-orang Yahudi. Maka Nabi katakan, di akhir zaman itu akan terjadi lagi. Azab yang pernah Allah timpakan kepada kaum Lut akan Allah ulangi. Azab yang pernah Allah timpakan kepada Qarun akan terjadi kembali. Azab yang Allah turunkan kepada Bani Israel, di mana ada manusia berwajah kera, berwajah babi, akan kembali terjadi. Ada sahabat yang bertanya, mata dzalika ya Rasulullah, kapankah itu terjadi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza dhaharal ma'azifu, jika alat musik sudah dimainkan secara terang-terangan, wal qainat, dan banyak penyanyi perempuan. Maka itu adalah masa di mana terjadinya khasfun wa qadhfun wa maskhun. Diatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Al-Haisami mengatakan diatkan oleh Tabrani, namun ada perawinya bernama Abdullah bin Abi Zinad yang ada padanya kelemahan, sedangkan para perawi yang lain yang ada pada salah satu dari dua sanad tadi sini adalah para perawi yang dipakai dalam kitab sahih. Kesimpulannya, hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani di sahih Al-Jami' As-Saghir. Dan ini pun dan sebagian hal ini pun telah terjadi. Dan pernah terjadi khosfun di Tel Aviv, ibu kotanya Yahudi. Ada satu diskotik yang Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Terjadi beberapa tahun yang lewat dan tidak diekspos oleh media. Di tengah malam ketika mereka lagi joget-joget, maka bumi ambles dan mereka seluruhnya tertelan bumi. Wahadil alamatu, maka ini adalah satu tanda. Qad waqa'a sa'in kabir minha, yang banyak atau dalam porsi yang besar telah terjadi di masa yang silam. wa ya al'an, dan dia kondisinya saat ini lebih terang-terangan lagi. Maka alat musik telah dimainkan dengan terang-terangan di zaman ini dan tersebar dengan penyebaran yang sangat luar biasa. Demikian juga banyak al-mughannun, para penyanyi laki-laki dan para penyanyi perempuan. Dan keberadaan para penyanyi inilah yang Nabi isyaratkan dalam hadis di atas dengan Nabi katakan al-qainat. Dan lebih jelek dari hal itu adalah banyak orang sangat tindakannya menunjukkan seakan-akan dia beranggapan memainkan alat musik adalah satu hal yang halal, padahal terdapat ancaman yang keras bagi orang yang melakukan hal tersebut. Ancamannya berupa masakh, berubahnya wajah, berubahnya rupa, hujan batu dan tenggelam ke dalam bumi, sebagaimana dalam hadis yang lewat. Dan juga terdapat hadis yang terdapat sebuah hadis dalam Sahih Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan qala Hisam bin Amar, Hisam bin Amar bercerita kepada berkata qala hadasana Sadaqah bin Khalid. Kemudian Bukhari membawakan sanad sampai sahabat Abu Malik al-As'ari radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada di tengah-tengah umatku sekelompok orang yang menganggap halal al-hira, kemaluan, yaitu zina, wal-harira, dan sutra untuk laki-laki, khamar, wal-ma'azib, dan alat musik. Walayang silana akwamun, dan sungguh akan ada sekelompok orang yang singgah ila janbi alamin, di pinggir sebuah gunung, yauhu alaihim bisarihatin lahum, maka mereka berada di situ, mereka yauhu alaihim bisarihatin, sarihah maknanya binatang ternak, yauhu ya, bisa maknanya waktu sore atau pergi atau bersenang-senang. Maka dia nyantai di pinggir gunung di sore hari bersama binatang-binatang ternaknya. Lalu datanglah kepada mereka seorang yang miskin, lihajatin, yang dia minta kebutuhannya. Maka mereka, orang-orang tersebut, orang yang ada di balik di bawah gunung tadi, mengatakan irji ilaina ghadan, temui kami esok hari, nanti akan aku beri, nanti akan aku bantu. Fayubayituhumullahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab di malam hari kepada mereka. Tadi mereka datang pengemis di sore hari ketika mereka lagi bersenang-senang nyantai di bawah pohon, di bawah, di dekat, di kaki gunung. Maka pada malam hari Allah menimpakan adab kepada mereka, bentuknya wa yadaul alama, Allah timpakan gunung itu pada mereka. Wa yamsar akharin, dan sekelompok yang lain Allah ubah wajahnya menjadi kirdatan wa khunazira, menjadi kera dan babi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Hazm rahimallahu ta'ala beranggapan bahasanya hadis ini adalah hadis yang sanadnya terputus dan tidaklah tersambung antara Bukhari dan Sadaqah bin Khalid. Namun al-alama Ibnu Qayyim membantah Ibnu Hazm dan menjelaskan bahasanya perkataan Ibnu Hazm adalah satu hal yang benar dari 6 sisi. Ya, Ibnu Hazm, dia adalah seorang yang sangat alim, al-hafid, cukup pakar dalam bidang hadis, kunyahnya Abu Muhammad. Kalau kita membaca Al-Muhalla, Maka nanti setelah beliau membawakan riwayat, sering beliau mengatakan qala Abu Muhammad. Nah, qala Abu Muhammad itu sama dengan kultu, aku katakan. Dan sebagian orang bingung, ini Abu Muhammad ini siapa? Ya beliau sendiri. Maka qala Abu Muhammad itu sama dengan kultu, aku katakan. Dan beliau sering menggunakan aku katakan itu dengan menggunakan qala Abu Muhammad, sama dengan Ibn Abdul Bar di kitabnya At-Tamhid. Beliau ketika beliau mau mengatakan apa yang ingin beliau katakan, maka Ibn Abdul Bar mengatakan qala Abu Umar. Abu Umar ini siapa? Ya, yang nulis sendiri namanya Abu Umar Ibn Abdul Bar. Maka Abu Umar di sini sama, artinya adalah kultu, aku katakan. Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazim al-Andalusi. Ini beliau adalah orang Andalus. Andalus artinya Spanyol. Ini Al-Qurtubi, tepatnya beliau tinggal di kota Cordova yang dalam bahasa Arabnya Qurtubah. Min a'immat adh-dhahiriyah, beliau diantara ulama besar mazhab Dhahiri. Namun beliau adalah orang yang sangat kencang untuk Dhahiri dalam masalah fikih, namun sayangnya wa kana min asadinasi ta'wilan fi babil usul. Namun dia adalah orang yang sangat sering melakukan ta'wil, yaitu tahrif fi babil usul, artinya fi babil aqidah wa ayati sifat, terutama ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Maka dia zahiri dalam masalah fikih, namun tidak zahiri dalam masalah akidah. Padahal seharusnya yang lebih bagus kalau dia zahiri dalam masalah akidah, dan tidak terlalu kenceng, enggak terlalu berlebihan dalam zahiri dalam masalah fikih. Dan beliau punya banyak karya fil madahib wal milal wal nihal, yang membahas tentang masalah aliran milal wal nihal, aliran dan agama. Ada juga buku tentang masalah fikih, usul fikih. Ada buku tentang masalah sair wal akhbar, masalah sirah. Beliau meninggal tahun 456 Hijriah. Maka anggapan Ibn Hazm yang mendhaifkan hadis di atas itu bisa dijumpai di Al-Muhalla di jilid yang ke-9. Sedangkan bantahan Ibn Al-Qayyim untuk Ibn Hazm ada di Tahdhibus Sunan. Maka ada 6 sisi kesalahan Ibn Hazm. Yang pertama, Bukhari telah berjumpa dengan Hisham bin Ammar dan mendengar hadis darinya. Maka jika Bukhari meriwayatkan hadis anhu dari Hisham bin Ammar mu'an'an dengan menggunakan kata-kata an, maka humila, maka dimaknai alal itisal, bersambung itifakan dengan sepakat ulama. Karena Bukhari ini telah mendapatkan dua hal, mu'asarah wassama', hidup sezaman dengan Hisham bin Ammar, dan terdapat data kalau beliau mendengar riwayat dari Hisham. Sehingga jika Bukhari mengatakan qala Hisham, itu tidak ada bedanya dengan perkataan Bukhari an Hisham, aslan sama sekali tidak ada bedanya. Dan dalam riwayat tadi kita baca Bukhari mengatakan qala Hisham, maka ini semena dengan an Hisham yang maknanya adalah tersambung. Kemudian para ulama yang sekah dan orang-orang yang kokoh hafalannya telah meriatkan dari Hisham secara bersambung, semacam Al-Ismaili dalam kitabnya Sahih membawakan hadis ini dengan mengatakan akhbarun Hasan haddasana Hisham bin Ammar, dengan sanad dan matan yang beliau bawakan. Dan hadis ini juga telah sahih dari jalur selain Hisham, diriatkan oleh Al-Isma'ini dan Utsman ibn Abi Syaibah dengan dua sanad yang lain, tidak sama dengan sanadnya Bukhari. sampai kepada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kemudian Bukhari seandainya dia tidak berjumpa Hisham dan tidak mendengar riwayat dari Hisham, maka tindakan Bukhari memasukkan Hisham atau hadis ini dalam sahihnya dan belum menggunakan bahasa yang tegas, maka ini menunjukkan bahasanya hadis ini adalah sahih menurut Bukhari dari Hisham. Dan Bukhari tidak menyebutkan perantara antara dia dengan Hisham, boleh jadi karena terkenalnya mereka atau karena banyaknya mereka. Fawa ma'rufun masyhurun an Hisham, maka Bukhari adalah seorang yang terkenal dan masyhur memiliki riwayat dari Hisham. Kemudian Bukhari jika mengatakan dalam sahih Bukhari qala fulan, maka maknanya adalah hadis tersebut adalah hadis yang sahih menurut Bukhari. Dan Bukhari menyebutkan hadis ini dalam situasi beliau berhujjah dengannya dan memasukkannya ke dalam sahih Bukhari, ya, dan beliau masukkan sebagai aslan, sebagai pokok, wastishadan, dan bukan sebagai tambahan. Ya, maka perlu diketahui bahasanya di sahih Bukhari demikian juga di sahih Muslim, maka hadis-hadis yang ada dalam satu bab itu ada dua kelompok. Ada hadis yang statusnya usul, hadis yang pokok, dan ada hadis yang statusnya istishhad, tambahan, menguatkan hadis yang pokok. Nah, menguatkan hadis yang pokok ini ada satu bab, bab A, maka di sini ada lima hadis. Maka boleh jadi dua hadis itu usul, tiga sisanya istishhad. Ini ada di sahih Bukhari, ada di sahih Muslim. Bentuk model semacam ini. Dan perlu diketahui bahasanya yang dijamin sahih adalah hadis yang usul. Hadis yang usul, adapun hadis yang istishhad, karena tujuannya cuma untuk menguatkan, boleh jadi beliau riwayatkan, beliau bawakan sanad yang dhaif, sanad yang bermasalah. Maka sebagian orang mau gagah-gagahan dengan mendhaifkan hadis yang ada di Bukhari atau ada di Muslim, di Bukhari itu ada hadis yang dhaif, namun dia enggak faham mana yang disebut sahih Bukhari. Dia enggak faham mana yang disebut sahih Bukhari. Dia dhaifkan hadis di sahih Bukhari namun di bagian istishhad. Maka kita katakan ini bukan Bukhari. Ini bukan sahih Bukhari. Loh, ini ada di buku tulisannya sahih Bukhari. Ya, kamu baca buku tulisannya sahih Bukhari namun kamu enggak faham isi dan apa yang dimaksud dengan sahih Bukhari. Maka yang dijamin sahih oleh Bukhari demikian juga dijamin sahih oleh Muslim adalah hadis-hadis yang ada dalam sahih Bukhari atau dalam sahih Muslim yang beliau letakkan di al-usul, bukan di al-istishhad. Maka di sini Bukhari menyebutkan hadis di atas dengan maksud beliau berhujjah dengannya dan beliau masukkan dalam sahihnya aslan sebagai hadis usul, la istishhad. Maka hadis yang diletakkan oleh Bukhari di usul beliau jamin sahih. Maka itu ada hadis yang sahih menurut Bukhari. Sehingga hadis ini tentang larangan alat musik ini adalah hadis yang sahih tanpa ragu. Ibnu Salah adalah seorang imam, pakar hadis, al-hafidh pakar hadis, Abu Amr Uthman bin Abdurrahman Sahar Zuri, terkenal dengan sebutan Ibnu Salah. Karena dayinan zahidan, beliau seorang yang agamanya bagus, zuhud, wara, nasikan, ahli ibadah. Ahli ibadah, beliau adalah seorang yang ahli ibadah, tidak di atas jalannya sufiyah, namun ahli ibadah ala tariqati salafis saleh. Dan beliau punya banyak karya dalam ilmu hadis dan fikih, wa tawala tadris, dan beliau adalah seorang pengajar, seorang guru, seorang ustaz di satu di satu perguruan, di satu pesantren, yang namanya Darul Hadis yang ada di kota Damaskus. Beliau wafat tahun 643 Hijriah. Ibnu Salah mengatakan kita tidak perlu menoleh perkataan Abu Muhammad Ibnu Hazm Al-Zahiri Al-Hafidh Firadi dalam bantahannya kepada hadis yang diatkan oleh Bukhari dari jalurnya hadis Abu Amir atau Abu Malik, kemudian beliau menyebutkan hadis yang dimaksudkan. Dan Ibnu Salah mengatakan hadis tersebut sahih, dia adalah ma'ruf, diketahui bersambungnya besar itu sahih dan sesuai dengan syarat sahih Bukhari. Dan Bukhari terkadang melakukan perbuatan semacam ini. Likauni dzalikal hadis, karena hadis tersebut telah terkenal dari sisi min jihati thiqah, dari para perawi yang thiqah. Andalika syakhs, dari seorang, dari satu person yang beliau allaqahu anhu, membawakannya secara mu'allak darinya. Atau boleh jadi Bukhari melakukan hal ini dikarenakan hadis tersebut telah beliau sebutkan di tempat yang lain dari kitabnya secara bersambung dan bersambung. Dan terkadang beliau melakukan hal yang lain minal asbab, melakukan hal tersebut karena sebab-sebab yang lain, alati la yasibuha khalalul inqita, yang sama sekali ini bukanlah beliau lakukan bukan karena adanya cacat berupa keterputusan antara beliau dengan perawi yang beliau sebutkan. Maka Ibnu Salah menyampaikan bahasanya satu hal yang sering dan terkadang dijumpai dalam Sahih Bukhari. Bukhari itu menyampaikan riwayat, membawakan sanad tidak utuh. Tiba-tiba beliau langsung ambil gurunya. Beliau langsung sebutkan guru-gurunya. Gurunya enggak disebutkan. Itu satu hal yang sering atau banyak dalam Sahih Bukhari. Nah, kenapa Bukhari melakukan hal ini? Ada beberapa faktor, kata Ibnu Salah. Yang pertama, karena hadis tersebut ma'rufan min jihati siqat an dzalika syakhs. Kan sudah terkenal di kalangan para ulama hadis bahasanya yang mengambil hadis ini dari si A, A itu muridnya itu para perawi-perawi yang siqah yang sudah terkenal, siapa-siapa yang ambil riwayat darinya. Maka beliau enggak sebutkan muridnya, langsung jebret gurunya. Faktor yang lain atau alasan yang lain, terkadang beliau melakukan hal itu karena hadis ini telah beliau sebutkan secara utuh di tempat yang lain. Di depan beliau telah bawakan hadis ini secara utuh, di belakang beliau langsung loncat ngambil guru-gurunya. Atau karena sebab yang lain. Wa inna ma'atatul kalam, aku berpanjang lebar membahas hadis ini karena sebagian orang berpegangan dengan pendapat Ibnu Hazm dan berhujah dengan perkataan Ibnu Hazm untuk menunjukkan bolehnya alat musik. Dan telah jelas ini pasalnya hadis-hadis yang datang berisi larangan memainkan alat musik adalah hadis-hadis yang sahih. Dan bahasanya manusia itu terancam dengan hukuman jika al-malahi alat-alat musik itu dimainkan dengan terang-terangan. Artinya maksiat dikerjakan tanpa malu-malu. Kemudian mengkaringkasnya hadis-hadis yang melarang musik adalah hadis-hadis yang sahih. Dan haramnya alat musik adalah satu hal yang menjadi pendapat jamahir ahli ilmi, jumhur yang sangat banyak dari ulama, bahkan banyak ulama yang mengklaim ijma dalam masalah ini. Kemudian di antara tanda kiamat adalah banyaknya tindakan minum khamar, seakan-akan minum khamar itu adalah satu hal yang halal. maka akan terang-terangan di tengah-tengah umat ini perbuatan minum khamar, kemudian menamai khamar tidak dengan namanya yang asli. Dan yang lebih jelek dari ilhal itu adalah sebagian orang nampaknya menghalalkan khamar. Ini adalah tanda kiamat. Diatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan di antara tanda kiamat khamar itu diminum, itu terang-terangan. Dan telah lewat diku ba'dil ahadis, kita sebutkan beberapa hadis tentang masalah khamar ketika kita membicarakan masalah ma'azib, alat musik. Wafiyah di dalam hadis-hadis tersebut dikatakan bahasanya akan ada di tengah-tengah umat ini orang yang menghalalkan perbuatan minum khamar, yastahilna hira wal harira wal khamra. Mereka menghalalkan hira, kemaluan yaitu zina, al-harira yaitu sutra untuk laki-laki, wal khamra dan khamra. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tastahilanna ta'ifatun min ummatil khamra, sungguh akan ada sejumlah dari umatku yang menganggap halal menyikapi sebagaimana menyikapi barang yang halal untuk khamar. Bismin dengan satu nama yang mereka namai, yaitu nama buatan mereka sendiri. Maka khamar telah disebut dengan berbagai nama yang banyak, sampai-sampai disebut ini, di dunia Arab ini, itu khamar itu diedarkan dan dipasarkan dengan sebutan al-masyrubat ar-ruhaniyah, minuman rohani dan semacam itu. Dan dikasih nama di tempat kita dengan kasih nama bir yang artinya kebaikan. Dan perlu diketahui bahasanya di pabrik khamar bir itu ada masjid, dan masjidnya dikasih nama Darul Bir. Wal hadis bibayan, dan hadis-hadis yang menjelaskan bahasanya di tengah-tengah umat ini akan tersebar fiha, di tengah-tengah umat ini perbuatan minum khamar, dan di tengah-tengah umat ini ada orang yang menganggap halal khamar dan mengubah namanya dari nama yang aslinya. Hadis-hadisnya adalah hadis yang banyak. Ibn al-Arabi menjelaskan tentang makna menganggap halal khamar dengan dua penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah meyakini halalnya minum khamar, dan kita katakan wahada kufrun, wahada kufrun akbar. Kalau orang itu menganggap khamar itu halal, minum khamar itu boleh, maka ini kekafiran, pembatal iman. Kemudian yang kedua yang dimaksudkan adalah tindakan istirsal fi surbiha, berlebih-lebihan dalam minum khamar, sebagaimana orang itu berenak-enak, berlebih-lebihan dalam menikmati hal yang halal. Wadzakaratan Ibn al-Arabi al-Maliki menyebutkan bahasa yang beliau mendengar dan melihat orang yang melakukan hal itu. Beliau menyaksikan orang yang terang-terangan minum khamar seakan-akan itu adalah barang yang halal yang dikonsumsi di depan banyak orang tanpa rasa malu. Wa fi zamanina aktsar, dan di zaman kita lebih parah lagi karena banyak orang itu tersesatkan bisurbiha dengan hobi minum khamar. Dan yang lebih jelek lagi adalah khamar itu diperdagangkan secara terang-terangan, kemudian diminum bahkan dengan terang-terangan di sebagian negeri-negeri Islam, dan ditambah lagi tersebarnya al-mukhadirat, narkoba dengan penyebaran yang sangat besar. Tam yusbak lahu masilun, yang penyebaran narkoba, dan narkoba itu bagian dari khamar atau bahkan lebih jelek dari khamar. Lam yusbaq lahu mathilun, yang tidak ada pernah kejadian penyebaran khamar yang demikian dahsyat sebagaimana dahsyatnya penyebaran narkoba. Mimma yungdiru bi khatarin azim, maka fenomena ini adalah peringatan akan adanya bahaya yang sangat besar, kerusakan yang sangat besar. Walhamdulillah min qablu wa min ba'du, maka kita pasrahkan, kita hanya bisa walhamdulillah, dan segala urusan dalam milik Allah sebelumnya dan setelahnya. Maka tadi disampaikan bahasanya orang, banyak orang, nanti Nabi mengkabarkan banyak orang kan minum khamar dan mereka mengganti namanya bukan dengan nama yang asli, dengan nama-nama yang indah. Maka dari hadis-hadis semisal ini para ulama menetapkan satu kaidah, yaitu al-asma la tughayyirul haqa'iq, setiap perubahan nama itu tidak mengubah realita. Maka yang kita lihat realitanya. Dikasih nama minuman rohani, dikasih nama albir puncak kebaikan, namun isinya apa? Isinya apa? Isinya khamar, maka itu khamar yang haram. Meskipun namanya obat kuat, namanya anggur, minuman sehat atau apa yang lain, kalau itu khamar maka khamar. Namanya pergantian nama tidak mengubah hakikat senyatanya. Yang jadi telah ukur adalah hakikat senyatanya, bukan perubahan nama. Dan ini berlaku untuk semua, bukan hanya masalah khamar, semua masalah agama, semua larangan ya, berlaku kaidah ini. Kemudian di antara tanda kiamat adalah zakhafatul masajid wa tabahi biha, adalah mengindah-indahkan masjid dan berbangga-bangga dengan indahnya masjid. Maka di antara tanda kiamat adalah zakhafatul masajid, diindah-indahkannya masjid dan diukir-ukirnya masjid, lalu orang membangga-banggakannya. Dikatakan Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai manusia membangga-banggakan masjid. Dikatakan Imam Ahmad Al-Albani mengatakan sahih. Dalam satu riwayat yang dikatakan oleh Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah anhu dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kiamat adalah manusia membangga-banggakan bangunan masjid. Dikatakan oleh Nasa'i, Al-Albani mengatakan sahih. Al-Bukhari mengatakan Anas mengatakan, mereka membangga-banggakan bangunan masjid, namun mereka tidak memakmurkan masjid kecuali segelintir orang saja. Maka yang dimaksud dengan membangga-banggakan masjid di sini adalah artinya perhatian untuk memperindah masjid. Ibnu Abbas mengatakan, sungguh kalian akan menghias-hiasi masjid, memperindah masjid, sebagaimana orang Yahudi menghias-hiasi bangunan ibadah mereka. Dan Umar pun melarang, Umar radhiyallahu anhu melarang untuk mengindah-indahkan masjid, karena hal tersebut menyibukkan orang dari perhatian dengan sholat. Maka Umar memerintahkan, manakala Umar berkata pada saat memerintahkan renovasi Masjid Nabawi di zaman Umar, maka Umar mengatakan, akinin nasa minal matar, lindungi manusia jamaah masjid dari hujan. Maka yang pokok, yang penting, poin penting harus diperhatikan ketika bangun masjid, masjid ini bisa berfungsi untuk melindungi dari hujan. Jangan sampai berada di masjid sama di luar masjid pada saat hujan kurang lebih sama, sama-sama basah. bangunannya megah namun tocoh, namun ya, hujan masuk, ini satu hal yang tidak benar. Wa iyyaka antu hamir au tusaffir, dan janganlah engkau memberi mengecat masjid dengan warna merah atau warna kuning. Fataftinan nasa, maka engkau dengan demikian maka engkau memalingkan manusia, karena manusia malah sholat itu malah lihat kok kuningnya nyegrak, kuningnya mencolok, malah matanya itu tertarik melihat kuning-kuningnya daripada memikirkan sholatnya. Maka Umar melarang ya, mengecat masjid dengan warna merah dan kuning. Wa rahimallahu Umar, semoga Allah merahmati Umar, karena manusia tidaklah mengambil wasiat beliau. Dan ternyata realitanya manusia tidak hanya membatasi diri dengan memberi warna atau cat merah dan kuning untuk masjid, bahkan mereka melebar lebih jauh lagi, yaitu mengukir masjid, memberi ornamen-ornamen masjid sebagaimana kain diberi ornamen macam-macam. Maka masjid itu sama kain batik bersaing. Dan para raja dan para penguasa pun saling berlomba, berbangga-bangga dalam masalah membangun masjid, bertaswir, dan memperindah masjid, sampai mereka melakukan berbagai hal yang sangat menakjubkan untuk itu. Walazalatadil masjid, dan masjid-masjid yang menjadi perlombaan dan persaingan para raja tersebut masih tegak sampai hari ini, sebagaimana di Syam, Mesir, di negeri sisi barat Wabilatul Maghrib, mungkin Maroko, Spanyol dan yang lain. Dan sampai saat ini pun kaum muslimin masih saja berbangga-bangga untuk memperhias, memperindah masjid. Wala syakka, dan tidaklah diragukan bahasanya memperindah masjid adalah tanda taraf, tanda kemewahan hidup, dan tanda membuang-buang harta. Karena yang namanya memakmurkan masjid itu dengan taat, dengan mengingat Allah di dalam masjid, dan yakfi annas, dan yang cukup bagi manusia berkaitan dengan masjid. Hendaklah bangunan masjid adalah bangunan yang melindungi mereka minal hari, dari panas ketika musim panas, wal kuri, dan dingin ketika musim dingin, wal matar, dan hujan ketika turun hujan. Ini yang paling pokok dalam masalah bangunan masjid. Adapun yang lain itu enggak usah terlalu berlebihan untuk diperhatikan. Demikian kurang lebih yang kita beri kesempatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kertas pertanyaan di pertemuan yang lewat. Bagaimana cara mengkompromikan antara penjelasan bahwa hukum asal manusia adalah tidak amanah dengan hukum asal bersikap terhadap manusia adalah berbaik sangka dengan manusia? Maka yang kita sampaikan di pertemuan yang lewat, hukum asal manusia tidak amanah adalah hukum asal manusia di zaman yang rusak. Sebagaimana di zamannya siapa? Hudzaifah. Maka beliau katakan, maka tidak layak bermuamalah dengan manusia kecuali si A, si B, si C. Maka ketika zaman itu zaman di mana amanah itu rusak dan hilang, maka bisa jadi kita katakan di zaman itu hukum asal orang itu kita tidak percaya, kita tidak bisa amanah kepadanya. Di sini dikatakan husnudzan kepada manusia, ini adalah kalimat yang tidak benar. Yang benar adalah husnudzan kepada muslim. Adapun kepada manusia, maka pada asalnya kita adalah berburuk sangka pada orang kafir. dasarnya kita berburuk sangka kepada orang kafir, karena mereka Allah katakan dari syarul bariyah, sejelek makhluk. Maka apa tendensi orang kafir dengan perbuatan semacam ini? Apakah maksud ada udang di balik batu, maksud-maksud yang jelek? Maka kata kalimat husnudzon pada manusia ini satu hal yang keliru. Kalau dikatakan husnudzon dengan pada muslim, maka mungkin ini adalah kondisi awal. Boleh jadi di satu zaman, di satu masyarakat keadaan rusak, maka di keadaan yang rusak ini kita katakan hukumnya berubah. Hukum asalnya adalah kita tidak bisa percaya dengan sifulan karena rusaknya kondisi masyarakat, bukan karena berubahnya hukum asal. Nah, hukum asal berubah karena menimbang keadaan realita. Apabila seorang meminjam uang pada kita 100 ribu kemudian orang itu memberi 110 ribu tanpa kita minta, apakah itu termasuk riba? Jawabannya tidak. Jika tidak diminta, baik dengan bahasa yang vulgar ataupun bahasa isyarat, kita tidak minta tambahan kemudian dia ngasih tambahan, dan tambahannya dan hadiahnya itu di akhir ketika dia memberikan pelunasan ataupun hadiah di tengah, maka itu haram. 100 ribu ini jatuh tempo 2 bulan, namun terkadang selama dia masa utang-piutang itu kadang jajaki, kadang traktir, ini haram. Dan kalau hadiahnya itu di akhir, maka tidak masalah. Salahkah jika seorang itu merasa takut untuk menatap hari esok? Salah. Maka ini bahkan itu satu penyakit yang Nabi minta perlindungan pada Allah darinya, yaitu penyakit alham. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita untuk berlindung kepada Allah dari minal hami wal hazan. Jangan sampai terkena penyakit ham. Penyakit ham itu apa? Takut menatap hari esok, ngeri. Pikirannya udah macam-macam, besok saya makan apa? Ya tetap makan nasi, enggak. Manusia enggak akan ganti makan krikil atau ya makan nasi atau sebangsanya. Wow, demikian ketakutan. Itu penyakit. Ya, di antara obatnya adalah berdoa sebagaimana yang Nabi ajarkan. Bagaimana cara yang benar untuk beriman kepada takdir? Kita beriman bahasanya segala sesuatu itu telah Allah tetapkan, telah Allah takdirkan. Namun beriman dengan takdir yang benar itu manfaatnya adalah sebagaimana Allah katakan. Tujuannya adalah dua. Manakala manfaat orang itu punya iman dengan takdir yang benar, manakala ada pada dirinya dua hal sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Hadid, la'alla ta'saw 'ala ma fatakum wala tafahu 'ala ma atakum, supaya kalian tidak terlalu sedih kalau terjadi musibah. Orang yang beriman dengan takdir, ketika terjadi masalah dia tidak makan hati sedih, sebulan tidak hilang sedihnya. Orang yang beriman dengan takdir, sudah ini ketentuan Allah, mau diapakan, sudah terjadi ya telah terjadi, maka dia dengan menjadi manusia yang tegar. Wala tafahu 'ala ma ataku, dan kalian tidak akan sombong ketika kalian mendapatkan keberhasilan, kesuksesan. Maka itulah buah dan manfaat orang yang beriman dengan takdir dengan benar. Jika hal itu tidak ada pada diri seseorang, buah ini tidak ada, berarti imannya dengan takdir ada yang error, ada yang salah. Khamr itu haram karena zatnya ataukah karena kadarnya? Karena zatnya jika dia khamr. Karena zatnya jika dia khamr. Jika dia khamr itu maksudnya dia adalah satu hal yang memabukkan, maka jika ini satu barang ini memabukkan, maka mau satu liter, mau satu tetes, maka dia khamr. Maka dia haram. Maka jika dia adalah memang khamr, maka dia haram karena zatnya. Namun kalau dia dicampur dengan benda yang lain dan dengan campuran tersebut sifat khamrnya hilang, sifat mabukannya hilang, maka benda campuran ini tidak lagi khamr. Tidak lagi khamr. Nah, kalau tidak lagi khamr, ya sudah tidak lagi berlaku padanya hukum-hukum khamr. Maka saya katakan ini adalah haram karena zatnya jika dia khamr. Maka ada ada satu benda dicampurkan pada benda yang lain, maka jadi memabukkan. Maka campuran ini kemudian memabukkan, maka campuran ini khamr. Maka khamr kita hukumi pada campuran ini, mau satu tetes semua ini hukumnya haram. Ya, demikian. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.